awal kita bersama. Kau tunjukkan cinta, kau percayakan hatimu padaku. Walaupun ku lelaki biasa, tak pernah sekalipun kau meragukan diriku. Meski begitu berat langkah kita, kau tetap di sampingku hingga hari tuaku, hingga redup cahayaku. Semua kulakukan untukmu. Kita kan bersama habiskan usia menaklukkan dunia. Jika habis nafasku, ku pergi lebih dulu. Ingatlah semua tentang kita. Kenalah diriku sebaikku mengenang. Meski begitu berat langkah kita, kau tetap di sampingku hingga hari tuaku, hingga redup cahayaku. Semua kulakukan untukmu. Kita kan bersama habiskan usia menaklukkan dunia. Jika habis nafasku, ku pergi lebih dulu. Ingatlah semua tentang kita. Kenanglah diriku sebaik.